buat panitia penyelenggara, mudah-mudahan acara ini lancar, enggak hujan sampai nanti acara selesai. Barokah di dunia, barokah buat seluruh masyarakat. Apabila dalam saya melantunkan lagu-lagu banyak yang salah, banyak kurang, tidak berkenan, kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa menghibur di lain kesempatan. Dan terimalah persembahan terakhir, Geldi Mohanai. Mohon izin, sukses, selamat.